إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Kita lanjutkan. Husnul Isyah. Bergaul dengan baik. Sebetulnya bab-bab semacam ini sudah kita bahas sebelumnya. Hanya saja di sini disampaikan nasihat-nasihat dari para ulama khusus ya seputar masalah ini. Wa minha mulazamatul adab al ikhwan wa husnu muasharatihim. Faqad qala al-Junayd rahimahullah ta'ala id su'ila 'anil adab. Innahu husnul ishah. Kita senantiasa menerapkan sopan santun, adab-adab dalam bergaul dengan teman-teman kita seperjuangan. Maka sungguh Al-Junayd rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang adab. Dia mengatakan innahu husnul ishah. Orang itu baru dikatakan beradab bila baik dalam bergaul dengan orang lain. Wal farqu baina ishatil ulama wal juhal qalu Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Perbedaan cara mempergauli ulama dan orang-orang yang bodoh disebutkan dalam perkataan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Innal ulama abaduhu bi qulubihim wan nasa abaduhu bi abdanihim wal juhal abaduhu bi alsinatihim wa hum abaduhu bi qulubihim wa abdanihim wa alsinatihim. Ulama itu beribadah kepada Allah dengan hati mereka, sementara kebanyakan orang beribadah dengan badan mereka. Orang bodoh beribadah dengan lisan mereka. Sementara para ulama yang benar-benar ulama beribadah kepada Allah dengan hati mereka, dengan badan mereka dan lisan-lisan mereka. Maksudnya apa? Karena fitna azakumullah. Jadi ini nasihat khusus dari Al-Imam Al-Junayd rahmatullah, bahwa seorang itu baru dikatakan beradab, memiliki adab yang tinggi bila baik ketika bergaul dengan orang lain. Nah, kadang orang kan dibilang anak saya itu baik kok, pendiam apa itu. Ketika dia tidak bergaul dengan orang lain, belum kelihatan aslinya. Ya, seorang itu baru kelihatan aslinya bila bergaul dengan orang lain. Nah, ketika bergaul dengan orang lain, kok dia ini menerapkan adab dan sopan santun yang baik, berarti dia itu beradab. Patokannya demikian. Innahu husnul ishah. Kalau uji orang ini baik atau tidak, maka lihatlah ketika bergaul dengan orang lain. Baik bergaul dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan teman-temannya, dengan tetangganya, dilihat. Ya. Nah. Tapi kalau dia itu suka menyendiri, gak punya teman bergaul dan lain-lain, belum bisa kita kemudian mengatakan orang ini beradab. Ya, jadi diuji dengan cara bergaul dengan orang lain. Kemudian kita juga harus membedakan cara bergaul dengan para ulama, orang yang berilmu agama dan orang yang bodoh. Ya, harus membedakan. Kalau bergaul dengan para ulama tidak hanya sopan, tidak hanya memuliakan ya, tapi berusaha untuk mengambil faedah-faedah ilmu darinya. Ya, lebih dihormati ya. Nah, kalau bergaul dengan orang yang bodoh, kebanyakan orang ya dan lain sebagainya, ini juga punya batasan yang berbeda ya. Tentunya kita tidak bisa mengambil faedah dari orang yang bodoh. Justru kita yang akan memberikan apa ini? Faedah. Dijelaskan oleh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi bahwasanya ulama itu beribadah kepada Allah dengan hati, dengan badan dan lisan mereka. Itulah yang menyebabkan mereka ini harus lebih dihormati daripada yang lain. Sementara kebanyakan orang beribadahnya dengan badannya. Orang bodoh beribadah dengan apa ini? Lisannya. Ini kok ada sampai penjelasan semacam ini gimana? Ini para ulama dalam beribadah itu dengan ilmu. Ilmu yang diyakini dengan hati, dipraktekan dengan anggota badan, dan bisa mereka sampaikan dengan lisan kepada orang lain. Kalau masyarakat secara umum, itu mereka hanya biasa beribadah dengan apa ini? Anggota badan mereka, bisa nyuntuh saja, ya. Mereka belum meyakini, belum punya dalil, dan belum bisa menyampaikan, karena nggak bisa, nggak tahu ilmunya, ya. Nah, orang yang bodoh, ya, itu ibadahnya dengan lisan saja. Kenapa? Dia nggak meyakini itu benar apa salah, ya. Kayaknya juga salah. Nah, contohnya sholatnya, sholat salah, ya. Misalnya cuma ngomong, saya tadi sudah sholat, gitu ya. Nah, saya tadi sudah haji, saya tadi sudah begini, nggak tahu apa itu benar apa tidak, nggak tahu, ya. Sehingga dari sinilah ada perbedaan cara bergaul dengan ulama, dengan orang yang kebanyakan orang, ya, setengah bisa setengah tidak, dengan orang yang bodoh itu ada sendiri. Wallahu ta'ala al-bishawab. Yang jelas kita harus bisa memposisikan diri dan bisa menghadapi siapa yang kita ajak bergaul. Ingat, seorang itu baru dikatakan baik adabnya bila bergaul dengan orang lain. Kalau belum bergaul dengan orang lain, masih belum bisa dikatakan baik. Lihat aslinya nanti ketika bergaul, ya. Seperti anak-anak kita itu, kalau kita kurung di dalam rumah itu masih belum tahu, ya, watak aslinya. Tapi kalau sudah kumpul sama teman-teman, lihat dari jauh, ya, suka tengkar apa tidak, ya. Nah, kalau suka tengkar maka kurang sopan anak kita ini, ya. Nah, atau suka mendzalimi temannya, ada lain-lain, sudah tahu aslinya berarti, ya. Nah, sehingga kesimpulan semacam ini perlu jadikan pelajaran. Ada orang tua, wali santri, katanya, di rumah anaknya itu baik kok, dia tuh gak suka begini-begini, di pondok dia kok suka berantem, gimana? Itu aslinya, Pak. Itu aslinya. Sebetulnya itu aslinya. Di rumah gak ada teman yang bisa diajak berantem. Dan di pondok banyak sekali. Nah, sehingga dia berantem. Aslinya demikian. Seandainya di rumah itu ada teman-teman yang biasa diajak berantem, mungkin berantem juga. Contohnya, adiknya banyak, saudaranya banyak, coba berantem terus. Nah, kalau saya sendirian, umi abinya sama anaknya saja, ini belum tahu aslinya itu, ya. Nah, begitu. Jadi harus dipahami baik-baik. Rasanya seorang itu baik adabnya bila sudah bergaul dengan orang lain dengan adab yang baik, ya. Nah, wallahu ta'ala bissawab. Yang terakhir, hifdzul asrar, menjaga rahasia. Teman, wa minha hifdzu asraril ikhwan, di antara yang harus kita laksanakan ialah menjaga rahasia, teman. Faqad qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ista'inu ala hawaijikum bil qitman fa inna kulladhi ni'matin mahsud. Ini hadis disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahih. Minta tolonglah kalian untuk memenuhi hajat-hajat kalian dengan cara menyembunyikan rahasia, menjaga rahasia. Karena setiap orang yang mendapat kenikmatan itu ada yang hasad. Maksud itu dihasati. Itu ada orang yang hasad. Ya. Maka kalau dapat kenikmatan apa macam-macam yang sifatnya harus dirahasiakan, ya, maka rahasiakan. Jaga rahasianya. Jangan bocor. Kenapa? Kalau sampai bocor, Anda dapat kenikmatan yang luar biasa, ada saja yang hasad. Ya. Berbahaya. Kalau dihasati orang itu berbahaya. Wa qala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah berkata, qulubul ahrar kuburul asrar. Hatinya orang yang merdeka itu ialah jadi kuburan untuk tempat memendam rahasia. Oh. Artinya orang itu dikatakan baru orang yang baik, yang merdeka, bila mampu, ya, dijadikan kuburan untuk memendam rahasia-rahasia teman-temannya, ya. Ya, kalau rahasia ini disimpankan ke si fulan, insya Allah nggak bocor. Kenapa? Ditimbun dalam hatinya, ya. Nah, bagaikan menimbun mayat dalam kuburan, nggak bisa keluar. Nah, gitu. Nah, maqala waqila afsar rajulun li sadiqillahu sirran min asrari. Ada seorang laki-laki menyebarkan rahasia temannya. Ya. Falamma faragha qala lahu. Tatkala selesai membocorkan rahasia temannya di hadapan orang lain. Ya. Maka dia berkata kepada orang lain tadi, hafidtahu? Apa kamu sudah menghafal atau mengingat rahasia-rahasia yang saya bocorkan kepada kamu tadi? Ternyata laki-laki tadi bilang, qala la bal nasitu. Enggak, saya enggak apa sama sekali kok. Sudah saya lupakan semua. Artinya pihak yang pertama membocorkan rahasia pihak yang kedua di hadapan pihak yang ketiga. Nah, ternyata pihak yang ketiga ini orangnya pandai menjaga dan menutup aib orang lain. Ketika diberi bocoran rahasia gitu ya, pihak yang pertama bilang, gimana kamu? Sudah tahu enggak? Sudah menjaga? Sudah hafal? Lah, saya enggak hafal. Balnas itu. Sudah saya lupakan semua tadi itu. Nah, sudah saya anggap enggak ada bapak. Ya. Nah, wallahu ta'ala mas'ul. Wali ba'dihim, sebagian ahli hikmah juga berkata, laisal karimul ladhi inzalla sahibuhu bathal ladhi kana min asri alima. Tidaklah mulia. Tidak dikatakan orang yang mulia kalau ada temannya yang salah, kemudian dia berusaha membocorkan rahasia-rahasia. Innal karima alladhi tabqa mawaddatuh wa yakhfadhu sarra in safa wa in sama. Orang yang mulia itu tetap menjaga kecintaannya kepada sang teman, ya, dan menjaga rahasia temannya sekalipun dijauhi atau diputus hubungan. Ayo bocorkan rahasia temanmu kepadaku. Oh, apa? Saya enggak bisa. Kalau begitu, aku akan menjauhimu. Silakan. Saya tidak bisa membocorkan rahasia karena ini amanah. Ya. Nah. Tuhan mulia itu. Tapi kalau ada bocoran sedikit, sebar. Kamu tahu enggak sekarang si Fulan itu begini, begini, begini. Fulana begini, begini, begini, begini. Nah ini ya, kerjanya perempuan seperti itu. Ya. Apalagi laki-laki ada yang begitu, ya banyak juga sebetulnya sih. Ya. Tapi yang lebih sering itu perempuan. Perempuan itu suka gosip, suka apa namanya? Bocorkan rahasia. Nah, laki-laki banyak juga, cuma enggak sebanyak perempuan. Ya sama-sama tidak boleh membocorkan apa ini? Rahasia. Dia menutup aib saudaranya. Menjaga rahasia saudaranya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, secara khusus Rasulullah menjelaskan, man satara musliman satarahu wa fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, yang menjaga rahasianya, maka Allah akan menutup aibnya ketika di dunia dan di akhirat. Man satara musliman satarahu wa fid dunya wal akhirah. Rawahu Muslim. Nah. Tetapi di sini Ibnu Rajab Al-Hambali rahimah taala menjelaskan, tidak senantiasa kita itu menutup aib saudara kita. Karena manusia itu ada dua bentuk. Ya. Ada dua bentuk. Nah, ini penjelasan tambahan, ya. Jadi jangan kemudian menerapkan prinsip semua aib dan semua rahasia harus ditutup rapat. Tidak. Ada pengecualian. Karena manusia terbagi menjadi dua bentuk. Man kana masturan la yu'rahu bisyai' minal ma'asi. Saudara kita tadi tidak dikenal sebagai orang yang biasa melakukan kemaksiatan. Tidak biasa melakukan penyimpangan. Tapi yang namanya manusia kadang apa ini? Lalai. Kadang lupa, enggak sadar. enggak biasa melakukan penyimpangan. Dia dikenal sebagai orang yang baik, tidak biasa melakukan penyimpangan. Tapi ketika kita melihat dia melakukan penyimpangan, mungkin enggak sadar dia, mungkin namanya manusia lalai, ya. Maka orang inilah yang harus ditutup rapat aibnya. Dilarang kita membocorkan di depan umum ataupun di depan khusus, ya. Umum atau khusus enggak boleh. Ingat, enggak ada yang terbebas dari kesalahan dan dosa. Tapi kalau dia tak kenal, tidak suka berbuat salah, dikenal sebagai orang yang baik, kok kita kebetulan melihat dia melakukan kesalahan, ya, maka kita husnudzon, mungkin dia lupa, mungkin dia tidak sadar, maka orang ini wajib ditutup aibnya. Nggak boleh dibongkar, nggak boleh dibocorkan, ya. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, mangkana mustahiran bil ma'asi mu'linan biha la yubali bima irtaqaba minha wala bima qila lahu fahada wal fajir al mu'lin. Orang yang terkenal suka berbuat maksiat, suka berbuat dosa, tidak peduli dengan perbuatannya, tidak peduli dengan nasihat yang masuk padanya, maka orang ini, ya, nah, tidak perlu mungkin kita tutup aibnya, ya, nah, tidak perlu. Bahkan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyatakan, wa mithlu hadza la ba'sa bil bahthi an amri lituqam 'alal hudud. Orang semacam itu tidak apa-apa kemudian diteliti perbuatannya supaya bisa ditegakkan hukum had. Ya, dibahas mana fulan ini, ya, dia itu sudah merampok ini, merampok itu, membunuh ini, membunuh itu, ya, dibahas dalam forum khusus atau terbuka, ya, enggak apa-apa. Dia terkenal melakukan kemaksiatan, enggak peduli dengan kemaksiatannya, bahkan enggak mau peduli dengan omongan orang. Orang semacam ini harus dihentikan dan tidak perlu ditutup airnya. Ya, kalau perlu ditegakkan hukum had. Nah, demikian. Paham ya? Lihat teman kita siapa, ya. Jangan sampai kemudian kita menyembunyikan atau melindungi penjahat, ya. Nah. Dia pembunuh, dia sudah biasa melakukan kemaksiatan, kejahatan. Ada pihak pemerintah yang kemudian ingin menangkapnya, ya sudah, bawa saja. Ya, nah, jangan kemudian apa ini? Dilindungi, ditutup aibnya, enggak, dibuka saja, dilaporkan saja. Nah, karena madaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Wah, ini kalau dibiarkan saja, semakin apa ini? Menjadi-jadi. Tapi kalau bukan ini, tapi yang pertama tadi, enggak boleh haram kita menyebarkan aibnya, ya. Man satara musliman satarahu fid dunya wal akhirah. Itu balasannya. Kalau kita menutup aib saudara kita, Allah akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Di dunia kita tidak akan bocor rahasia kita. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghapus, menutup dosa-dosa kita tadi itu. Diampuni oleh Allah. Enggak ditunjukkan semuanya, ya. Nah, alasan bagi orang yang mampu menjaga ini rahasia-rahasia temannya. Nah, wallahu taala alam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ahli washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.